Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ma'asir al-ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga pada hari ini, pada hari Sabtu 18 Muharram 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 2023, kita berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia, di rumah Allah, Masjid An-Nur, Kompleks Mahat Al-Faruq As-Salafi, Kalibagor, Banyumas, dalam rangka untuk mengambil faedah dari asatidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saleh yang kita lakukan. Amin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan bagi kami untuk membacakan rangkaian acara, yaitu daurah ilmiah dan bazar, insyaallah taala akan diadakan selama 2 hari, yaitu hari Sabtu dan Ahad besok, 18 dan 19 Muharram 1445 Hijriah dan 18 dan 19 Muharram 1445 Hijriah. Beberapa rangkaian acara yang akan kami bacakan pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, insyaallah taala, kajian pertama akan diisi oleh beliau Al-Ustaz Abu Ali Saiful Bahri hafizahullahu taala. Beliau akan membawakan tema waspadalah dari para pengadu domba. Kajian tersebut insyaallah taala sebentar lagi akan kita mulai hingga pukul 10. Kemudian kita beristirahat sejenak sekitar 15 menit. Kemudian pukul 10 lewat 15 hingga pukul 11.30 insyaallah taala akan diisi oleh beliau Al-Ustaz Usama Faisal Mahri LC hafizahullah taala. Beliau akan membawakan tema buah dari ilmu untuk sesi yang pertama. Kemudian yang berikutnya, pukul 11.30 hingga pukul 13 atau pukul 1 siang, insyaallah kita beristirahat sejenak, salat duhur, makan siang, dan kita bisa menghadiri bazar yang disediakan. Kemudian yang berikutnya, pukul 13 atau pukul 1 siang hingga lebih kurang pukul 14 lewat 30 menit, melanjutkan sesi yang kedua dan tanya jawab dari tema buah dari ilmu, masih bersama Al-Ustaz Usama Mahri LC hafizahullah taala. Kemudian setelah itu selesai pukul 14.30 sampai dengan pukul 15.30, persiapan untuk salat asar, istirahat, dan kegiatan bazar. Kemudian pukul 15 lewat 45 menit sampai dengan 16 lewat 30 menit insyaallah taala akan diisi oleh beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari hafizahullah taala dengan membawakan tema penghalang jalan menuntut ilmu. Kemudian pukul 16 lewat 30 menit hingga pukul 17 lewat 30 menit kegiatan bazar. Kemudian pukul 18 atau pada maghrib ya, sampai dengan pukul 19 lewat 30 menit kajian pada maghrib yang insyaallah taala akan diisi oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Rijal Elsi hafizahullah taala. Beliau akan membawakan tema menuju jalan ilmu. Adapun pukul 20 atau pukul 8 malam hingga pukul 10 kegiatan bazar malam. Kemudian istirahat pada hari Ahad tanggal 19 Muharram 1445 Hijriah, yaitu kajian ba'da subuh pukul 5 lewat 15 menit sampai dengan pukul 6 akan diisi oleh beliau Al-Ustaz Abu Hafsah Sabur hafizahullah taala. Beliau akan membawakan tema cintailah ilmu. Kemudian pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 lewat 30 menit kegiatan bazar pagi. Kemudian yang berikutnya pukul 9 pagi hingga pukul 9 lewat 45 menit insyaallah akan diisi oleh beliau Al-Ustaz Abdurrahman Hussein hafizahullah taala. Beliau akan membawakan tema nasihat salaf untuk belajar adab sebelum belajar ilmu. Kemudian pukul 10 hingga pukul 11.30 insyaallah taala akan diisi oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Afifuddin hafizahullah taala. Beliau akan membawakan tema sikap santun yang mulai redup, sesi yang pertama. Kemudian pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 seperti biasa istirahat, salat, makan siang dan kegiatan bazar. Kemudian pukul 13 hingga 14.30 sesi yang kedua dan tanya jawab dari tema sikap santun yang mulai redup masih bersama Al-Ustaz Muhammad Afifuddin hafizahullah taala. Nah, kemudian yang terakhir penutupan. Sebelum kajian pertama ini dimulai, kami sampaikan beberapa hal. Barakallahu fikum. Bahwasannya hendaknya kita ikhlas dalam menuntut ilmu ini karena Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua bagi aba dan umahat yang bersama dengan anak-anaknya, kami himbau untuk senantiasa menjaga, mengkondisikan agar tidak mengganggu jalannya muhadharah atau jalannya kajian. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan pula bahwa selama kajian berlangsung diharapkan atau mungkin jangan ada transaksi jual beli. Dan kami ingatkan kepada pedagang dan bagi para ikhwah sekalian. Kemudian yang berikutnya, untuk sebelah selatan itu ada tempat khusus untuk tim streaming, jadi diharapkan untuk panitia tidak lewat di sebelah selatan masjid atau mungkin menempati tempat tersebut karena tempat itu digunakan untuk bagian streaming kajian. Kemudian seperti biasa untuk kamar mandi yang bisa digunakan adalah sebelah barat masjid, kemudian di sebelah utara kantor. Nah, utara kantor ma'had. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti, seperti biasa bagi para ikhwah yang hendak bertanya dapat menuliskan secarik di secarik kertas, kemudian nanti disampaikan di panitia yang duduk di sebelah utara meja pembicara. Kemudian nanti dari panitia yang akan menyampaikan ke meja pembicara. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Adapun informasi tambahan ataupun yang lainnya, jika ada insyaallah akan kami tambahkan di antara perpindahan sesi. Afwan, ada informasi tambahan untuk pemilik mobil dengan nomor R1758M, mobil jenis Suzuki EPV. Diharap untuk mengecek mobilnya karena posisi lampu sedang menyala. Ya. Tadi yang mobil kami sebutkan nomor platnya, diharapkan untuk mendekat ke mobilnya karena posisi mobil dari posisi lampu dari mobil tersebut menyala. Demikian, terima kasih jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Saiful Bahri. Hafizahullahu ta'ala, kami persilahkan.